Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ubay bin Imarah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ya Rasulullah amsahu 'ala al-khuffain. Qala na'am, qala yawman, qala na'am, qala yawmain, qala na'am, qala wa thalathata ayyam, qala na'am wa ma syi'ta. Akhrajahu Abu Dawud dari Abu Umarah atau dari Ubay bin Imarah, yang benar adalah Ubay, an Ubay bin Imarah radhiyallahu ta'ala an berkata, wahai Rasulullah, apakah aku boleh mengusap dua khuf? Qala na'am, ya boleh. Qala yawman, batasan harinya, apakah satu hari satu malam? Boleh. Qala na'am, ya boleh. Dua hari bagaimana? Boleh. Qala na'am, boleh. Wa thalathata ayyam, bagaimana dengan tiga hari tiga malam? Qala na'am, ya boleh. Wa ma syi'ta, dan seterusnya. Maksudnya tidak dibatasi. Artinya tidak harus tiga hari tiga malam. Mau empat hari, mau lima hari, enam hari, dan seterusnya. Karena ma syi'ta, terserah kamu. Perhatikan selamanya. Kalau mau, ya terserah. Akhrajahu Abu Daud, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Wa qala laisa biqawi, hadis ini tidak kuat, maksudnya dhaif. Berarti tidak adanya pembatasan hari, mau tiga hari, mau empat hari, lima hari dan berikutnya, hadisnya dhaif. Maksudnya apa? Yang benar ya tiga hari tiga malam, bukan sebagaimana disebutkan oleh hadis Ubay bin Imarah. Ubay bin dhammil hamzah wa tashdidil muthanna at-tahtiyah ibn Imarah bi kasril ain al-muhmalah wa huwa al-mashhur wa qad tadum. Hamzahnya didomahkan Ubay, U. Tasdidil muthanna at-tahtiyah, muthannanya ditasdid Ubay. Ya. Ubayyun, an Ubayyin. Ibn Imarah, anaknya Imarah, bikasril ain. Ainnya dikasrahkan, al-muhmalah. Enggak ada titik. Kalau ada titik, mu'jamah. Kalau ada titik, gimarah. Itu salah bacanya. Muhmalah. Wawal masyhur, dan ini yang masyhur. Waqad tudum, waqad tadumu, dan kadang didomahkan. Berarti Ibn Umarah, bukan Imarah. Tetapi yang kasrah masyhur, bacaan Imarah, Ibn Imarah, Ubay ibn Imarah, bisa juga Ubay bin Umarah, bisa. Tapi yang kasrah lebih masyhur, lebih sering didengar. Alal musannif fi taqrib madaniyun sakana Misra lahu suhbatun. Beliau adalah aslinya dari Madinah Munawwarah. Sakana Misra lahu suhbatun, tinggal di negeri Mesir, dan beliau berjumpa dengan Nabi SAW. Suhbah. Fi isnadi hadithihi ittirab. Di dalam sanad hadisnya muttarib, goncang. Yuridu hadal hadith wa mithlahu, yang diinginkan seperti hadis ini dan yang semisalnya, tentang tidak adanya pembatasan waktu, itu hadisnya dhaif sehingga tidak dipakai. Berarti yang dipakai adalah 3 hari 3 malam. Lebih dari itu 4 hari 5 hari, maka dia harus mengulangi lagi di dalam mengusap 2 khufnya. Qala Ibn Abdul Bar fil isti'ab, berkata Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Al-Isti'ab, annahu qala ya Rasulullah, bahwasanya Ubay bin Imarah bertanya, wahai Rasulullah, amsau ala al-khufain, bolehkah aku mengusap 2 khuf? Qala na'am, iya boleh. Qala yauman, qala na'am, bagaimana sehari? Iya boleh. Qala yauman wa yaumin, 2 hari 2 malam. Qala na'am, iya boleh. Qala thalathat ayyam, bagaimana 3 hari 3 malam? Qala na'am wa masyita, terserah kamu. Akhrajahu Abu Daud wa qala laisa bil qawi, tidak kuat hadis ini. Qala al-Hafidz al-Mundhiri fi Mukhtasar as-Sunan, ini kadang al-Imam Ibn Hajar rahimahullah sengaja membawakan dalam Bulughul Maram hadis yang dhaif untuk menggambarkan hadisnya dhaif dan tidak dipakai dan dijelaskan. Maksudnya yang ini dhaif, tidak dijadikan sebagai hujjah. Qala al-Hafidz al-Mundhiri fi Mukhtasar as-Sunan, berkata al-Hafidz al-Mundhiri di dalam Mukhtasar as-Sunan, wa bima'na, dengan yang semakna ucapan beliau, ay bima'na maqalahu Abu Daud, semakna apa yang diucapkan oleh Imam Abu Daud as-Sijistani. Qala al-Bukhari wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah, rijaluhu la yu'rafun, berkata al-Imam Bukhari tentang hadis ini, beliau nukilkan kalamnya, ucapannya Imam Ahmad rahimahullah, rijaluhu la yu'rafun, para rawinya, perawinya, rijal-rijalnya tidak diketahui. Ya, imam mungkin majhul atau yang lainnya, tidak diketahui. Wa qala Daruqutni rahimahullah, hadza isnadun la yathbut, sanadnya tidak sabit, tidak benar, tidak kuat. Qala Ibn Hibban, berkata Imam Ibn Hibban, lastu a'tamid ala isnadi khabari, aku tidak menyandarkan, mengambil sandaran pada kabar berita yang datang dari dia. Qala Ibn Abdul Bar, la yathbut, hadis ini tidak sabit, tidak tetap, tidak sahih, tidak benar. Wa laysa lahu isnadun qaim, tidak ada sanad yang kuat darinya. Balagha Ibn al-Jawzi, dan Ibn al-Jawzi rahimahullah memasukkan hadis ini di dalam kitabnya Al-Mawdu'at, hadis-hadis yang maudhu. Naam, maudhu lebih parah daripada dhaif. Berkata Imam Sun'ani rahimahullah, wa huwa dalilun ala adami tawqitil masfi hadarin wala safar, wa huwa marwiyun an Malik wa qadim qawli Syafi'i. Berkata Imam Sun'ani rahimahullah, Al-Amir Sun'ani sahib as-Subul Salam, hadis ini menunjukkan adam tawqit al-mas fi hadar wala safar, tidak adanya pembatasan waktu baik hadar maupun safar, baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan apa? Safar. Tapi hadisnya dhaif. Ini riwayat pendapat yang mengatakan seperti ini adalah marwiyun an malikin wa qadim qawlai syafi'i. Diriwayatkan dari Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i yang lama. Jadi kadang imam itu ada dua pendapat, ada yang qadim, yang dulu. Ada yang dulu, ada yang baru. Mungkin dulu belum sampai hadisnya atau ilmunya atau apanya. Setelah banyak membaca-membaca dan ini dan itu dan lain sebagainya, maka berubah lagi pendapatnya. Maksudnya masalah fikhiyah. Masalah fikih ya, nah, itu biasa kalau masalah fikih berubah dan melihat yang kuat dalilnya itu biasa. Beda kalau berubah akidah atau tauhid atau ini bahaya. Tapi kalau berubah masalah qaul qadim, qaul jadid yang sifatnya fikhiyah, khilafiyah, itu biasa di kalangan salaf memang seperti itu, ada. Tapi kalau perubahannya masalah manhaj, masalah akidah, masalah tauhid, nah ini berbahaya. Beda lagi, konsekuensinya berbeda lagi. Walakin al-hadis, kata Imam Sanani rahimahullah, kan tapi hadis ini la yuqawim mafahim al-hadis allati salaftu wa la yudani. Hadis yang kita baca ini, kata Imam Sanani rahimahullah, tidak tertanda, tidak sebanding. Tidak bisa menandingi dengan hadis yang sebelumnya. Hadis-hadis yang kuat sanadnya, ya, hadisnya sahih. Ya, wala yudaniha, dan juga tidak bisa menandinginya walau tsabata. Karena hadis-hadis yang sebelumnya hadisnya sahih tentang masalah tauqit, waktu 3 hari 3 malam. Bagi musafir, yauman wa lailah, bagi yang mukim. Itu hadisnya siapa? Ali. An-Ali. Ya. Nah, hadisnya Ali bin Abi Thalib. An-Ali bin Abi Thalib. Ya. Artinya hadis yang sekarang ini tidak bisa menandingi hadis Ali bin Abi Thalib yang menjelaskan tentang tauqit. Adanya penentuan waktu bagi musafir 3 hari 3 malam, bagi yang mukim 1 hari 1 malam. Ya, karena itu riwayatnya Muslim, dikeluarkan oleh Muslim, enggak bisa ditandingi dengan yang lainnya. Ya. Walau sabata, taruhlah kalau seandainya hadis ini sahih atau ada, benar. Lakana itlaku muqayyadan bitilkal ahadis. Niscaya penggunaannya itu pun muqayyad, disyaratkan dengan hadis yang sebelumnya, hadis Ali. Kama yuqayyad hadha bisyarti tahara allati afadatha. Sebagaimana disyaratkan hadis yang tentang masalah taharah, dia harus bersuci dulu. Dia harus bersuci dulu. Ya, sebelum memakai 2 khuf. Hadza wa hadits babil mas 9. Inilah ya tentang masalah mengusap, hadis-hadis tentang mengusap 2 khuf. Seluruhnya ada 9 hadis. Wa addaha fi syarah 8. Ada yang menambahkan di dalam syarah, ada yang sampai 8. Wala wajhalahu, tapi tidak dipakai dalam artian hadisnya dhaif. Sehingga yang dipakai adalah hadis Ali bin Abi Thalib yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah tentang penggunaan waktu ya bagi musafir 3 hari 3 malam, bagi yang mukim 1 hari 1 malam. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Fadhlallahu.